Mitra Bisnis diumumkannya raport merah bagi sebagian anggota kabinet oleh unit kerja pembantu presiden memang bisa menjadi cambuk bagi para menteri yang ada di dalam kabinet untuk mengevaluasi kinerja mereka sekaligus berupaya untuk memperbaikinya. Untuk melanjutkan bahasan atas hasil evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebuah media menulis rapot merah yang diterima Menteri PU itu diakibatkan oleh kinerja kementerian ini yang hanya bisa menaikkan tarif tol. Apa pendapat Bapak? Jadi, saya kok nggak percaya hanya karena itu gitu ya. Tetapi yang muncul kan seperti itu gitu. Kalau menurut saya harus lebih ketat lagi juga gitu. Kenapa Bapak mengatakan itu, Pak Hermawan? Kenapa? Ini menteri-menteri ini kebanyakan kan orang partai. Nah, kita lihat backgroundnya. Seprofesional apapun background seseorang yang tidak terlatih, nggak usah terlatih lah, tidak pernah atau jarang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan, itu pasti pusing kalau masuk mimpin satu kementerian. Sekarang namanya bukan departemen, namanya kementerian, gitu kan? Nah, kenapa? Pengalaman saya jadi PNS 30 tahun lebih itu karakter birokrasi ini kan lembam. Dia jumud, dia tidak melayani tapi minta dilayani gitu. Filosofinya aja lambangnya besar itu korporat itu abdi negara, bukan abdi masyarakat. Negara itu diwakili oleh pemerintah, pemerintah itu diwakili oleh pejabatnya. Jadi pengabdiannya ya pada atasan wong itu simbol dari negara dan itu dilembagakan dalam motonya. Abdi negara gitu. Nah, ketika mendapat di birokrasi yang seperti ini, menteri masuk, sebetulnya dia punya aset. Yang terjadi adalah liability. Jadi birokrasi ini menjadi liability, bukan aset yang bisa dimanfaatkan oleh menterinya. Karena, ya itu tadi, kalau dia berani ngubah, kemudian dia tahu karakternya, berani nyopot-nyopot ini segala macam, ini enggak. Yang saya lihat adalah semua menteri baru yang latar belakang partai, aktivis, atau teknokrat dalam tanda petik, 1-2 kayak gitu. Masuk tiba-tiba, rapat pertama ngumpulin, habis itu pembisik di sekelilingnya udah, itu mafia semua, orang ketemu menteri itu udah disaring. Begitu informasi masuk disaring, ya sudah, selesailah di situ, tergantung siapa yang memberi bisikan kan. Jadi yang dibilang, dulu pernah Megawati ngomong bahwa, saya bisa pegang kepala leher dan kepala menteri-menterinya, tapi ke bawah ini saya nggak bisa pegang. Ya memang benar, menteri itu ngomong apa, belum tentu jalan ke bawah gitu. Nah disitulah sebetulnya kepemimpinan dan kemampuan manajerial seorang menteri itu diuji betul-betul. Kalau tidak ya, yang terjadi dikendalikan seperti yang sudah selama ini berjalan puluhan tahun gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.